بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan ya, pada daras yang berikutnya ad-darsu as-samina asyara pelajaran yang ke-18 pelajaran yang ke-18 qala hamidun li zaujatihi hamid berkata kepada istrinya pada istrinya jadi seorang perempuan perhatikan bentuk fiilnya aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri, kemana engkau ingin pergi sesudah salat asr? Ya, perhatikan bentuk fi'il mubari' yang digunakan dalam kalimat ini. Ada dua fi'il mubari', yang pertama turidina, ya, sebagaimana asalnya atau umumnya fi'il mubari', keadaan asalnya tidak ada yang menasabkan, maka keadaan akhir untuk anti atau mukhababah ya, di situ ditambahkan huruf ya dan nun ya, dari asalnya turidu menjadi turidina, anti turidina ya. Kemudian fi'il mubarak yang kedua dalam kalimat ini pada lafaz tadhhabi, untuk yang ini fi'il mubarak ini didahului oleh an, yang kemarin sudah dibahas bahwasannya an itu menasabkan fi'il mudhari'. Nah, di sini fi'il mudhari'nya mansub ketika ada an yang mendahului menjadi antar abi. Asalnya bagaimana? Dahulu sudah pernah dipelajari bentuk fi'il mudhari' untuk anti, salah satunya contohnya tadhhabina, untuk fi'il ini ya, tadhhabina ada nun di akhir. Kemudian ketika didahului an menjadi antadhhabi. Ini keadaan nasabnya fi'il mubarak ini. Dan yang berikutnya perhatikan ya, fi'il mubarak yang digunakan atau dicontohkan di sini. Fi'il mubarak yang keadaan asalnya atau rafa' atau marfu' dengan fi'il mubarak yang mansub. Ya. Qalat Aminatu. Aminah berkata menjawab, uridu an azura. An menasabkan azura ya, sebagaimana kemarin sudah dibahas ya, dengan fathah azura. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Saya ingin mengunjungi tetangga kami, tetangga kita. Jarah, tetangga perempuan ya. Jarun tetangga mudzakkar kemudian ditambahkan ta'anif jaratun ya, diidhofahkan pada na jaratana jadi tetangga untuk mu'annas perempuan ya. Ya, saya ingin mengunjungi tetangga kita yang zaratni amsi, yang dia mengunjungi saya kemarin ya. Aminah ya, seorang perempuan tentunya dengan perempuan ya di sini mafhum ya. Ini. Berikutnya, qala Hamidun. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Apakah memungkinkanmu? Apakah kamu bisa? An tarji'i, engkau bahwasanya engkau itu kembali, kamu kembali. Qabla salatul maghribi, sebelum salat maghrib, ya, masih untuk anti ya, untuk mukhatabah. Ayumkinuki antarji'i. Ini qalat Aminatu, Aminah berkata menjawab, yumkinu insya'allahu, ya, memungkinkan insya'allah, atau bisa, ya, yumkinu, bisa, mungkin atau bisa, insya'allah. Ini qala Hamidun arju an tasili, ada an yang masuk pada fi'il mudhari' ini, an tasili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. Saya ingin kamu, engkau mencuci, ya, an tasili, engkau mencuci qamisiyal abyada, baju saya yang putih, baju saya yang berwarna putih, atau baju putih saya, baju putihku. Ba'da ruju'iki, ya, sesudah engkau kembali, min indil jarati, dari sisi tetangga. Sesudah engkau kembali dari tetangga. Ini ruju'iki, ruju', ya, bentuk masdar, ya, diidhofahkan pada dhamir kaf di sini. Asalnya antarji'i, ba'da antarji'i, jadi masdar semakna atau sama dengan makna masdar mu'awalnya, ya, susunan dari an dan fi'alnya. Mungkin di lain waktu nanti insyaallah ada penjelasannya, ya. Ini di ba'da ruju'iki min anjil jarati, sesudah engkau kembali dari tetangga. Qalat Aminatu sa'aghsiluhu wa aqwihi insyaallah. Saya akan mencucinya. Mencuci kamis tadi yang putih. Wa aqwihi, dan saya akan menyetrikannya. Insyaallah. Qala Hamidun. Kemudian Hamid berkata, aina turiduna an tadhhabu. Sekarang yang diajak bicara berbeda. Kalau tadi untuk anti, ya, untuk istrinya, anti mufrad muannas. Dan bentuk fi'ilnya tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Nah, sekarang keadaan khitabnya, mukhatabnya berbeda di sini untuk jamak, ya, jamak mudzakkar. Aina turiduna, ya, kalau untuk jamak mudzakkar dengan wawu dan nun, ya, turiduna. Kemudian ada an yang mendahului pada fi'il mudhari' ini menjadi antadhabu. Ya, perhatikan, bandingkan dengan asalnya dahulu apa? Tadhabuna, ada nun di akhir, kemudian didahului an menjadi antadhabu. Ini perubahannya, ya. Ini aina turiduna an tadhhabu al'ana ya abna'i, kemana kalian ingin pergi sekarang ini wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, ya abna, anak laki-laki, ya. Ini dijawab nanti. Qala al-abna'u. Qala al-abna'u. Qala al-abna'u. Nadhhabu al-ana ila al-masjidi. Wa ba'da as-salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aklaman wa dafatira wa masatira. Ya. Nadhhabu al-ana ila al-masjidi. Wa ba'da as-salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masawira. Baik, artinya anak-anak berkata, kami akan pergi sekarang ke masjid. Sekarang kami akan pergi ke masjid dan setelah sholat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena-pena dan buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Ya. Dan setelah sholat ya, kami ingin pergi ke pasar untuk membeli beberapa pena, buku tulis dan penggaris. Ya. Sama ya. Baik. Jadi perhatikan bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang digunakan dalam kalimat-kalimat ini. Qala Hamidun, Hamid berkata atau bertanya lagi. Aina zumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Maja'ul yauma. Maja'u al-yauma. Hari ini mereka tidak datang. Hari ini tadi mereka tidak datang. Li ziyaratikum, untuk mengunjungi kalian. Ka'adatihim kulla usbu'in, sebagaimana kebiasaan mereka setiap pekan. Ya. Berikutnya sekali jawabannya. Qala al-abna'u aradu an yadhhabu al-yawma ilal muthafi. Ya. Aradu ayadhhabu al-yawma ilal muthafi. Apa? Aradu apa? Mereka ingin hamzah di sini bukan hamzah istifham ya. Tapi ini hamzah bagian dari fi'il aradu. Hamzahnya tambahan, tapi dia bagian dari fi'il tersebut. Yang jelas bukan istifham ya. Aradu ya, mereka ingin pergi hari ini ke museum. Ya. Mereka ingin pergi ke museum hari ini. Baik. Qala Hamidun. Berikutnya. Ya banati, wahai putri-putriku. Nah, kalau ini pada jamak muannas. Kalau yang tadi untuk khitabnya ditujukan pada jamak muzakkar, sekarang ganti untuk yang jamak muannas. Ya, perhatikan nanti bentuk fi'il mudhari'nya. Anal ana adhabu ilal mustashfa. Ya, sekarang saya akan pergi ke mustashfa, ke rumah sakit. Li ayadati Salma, untuk menjenguk Salma. Ya, perhatikan fi'ilnya di sini. A turidna antadhabna ma'i. Ya, fi'il mubaraknya turidna, kemudian antadhabna. An, ada an ya. Hukumnya apa? An menasabkan fi'il mubarak. Tapi perhatikan fi'il mubarak di sini untuk jamak muannas, antadhabna. Ya, nunnya tetap ada ya, tidak hilang. Ya, ini. Apakah kalian ingin pergi bersama saya? Aturidna antadhabna ma'i. Ya. Ini. Kemudian qalat al-banat, qalatil banatu. Putri-putrinya menjawab, "Na'am, iya." Qala Hamidun, "Madza turidna an ta'khudna laha?" Apa yang ingin kalian bawa untuknya? Ya, "An madza turidna an ta'khudna laha?" Apa yang ingin kalian bawa untuk dia? Ya, "An ta'khudna," kalian mengambil atau kalian membawa. Laha, untuknya, untuk Salma. Ya. Jawabannya apa? Qalatil banatu. Ganti. Nuridu anna khuda ma'ana ulbatali. Ulbatal halwa hadihi inna Salma tuhibu hadihi halwa kafiran. Iya, nuridu an na'khudha ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa katsira. Ini jawaban dari Al-Banat. Ya, kami ingin membawa bersama kami ulbatal halwa, apa, sekotak permen ini. Sungguh Salma sangat sangat menyukai permen atau manisan ini, kafiro sangat menyukainya. Baik. Ini dulu sementara, nanti dilanjutkan ba'da salat. Alaikum minkum, wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pelajarannya tadi dari atas supaya. Qala Hamidun, madza turidana an ta'khudna laha? Apa yang kalian inginkan untuk kalian bawa untuk dia? Kalian di sini jamak muannats, untuk para perempuan, putri-putrinya tadi. Kemudian qalatil banatu, anak-anak perempuan berkata menjawab, nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Kami ingin membawa bersama kita, bersama kami, ulbatal halwa hadhihi, kotak permen, sekotak permen ini. Inna Salma tuhibbu hadhihil halwa katsira. Sungguh Salma itu sangat menyukai permen ini. Permen atau manisan al-halwa, sesuatu yang manis. Ini. Qala Hamidun, yang berikutnya. Qala Hamidun, Hamid berkata atau bertanya, turidna an ta'khudna syai'an akhara. Turidna, kemudian an ta'khudna, ini fi'il mudhari'nya. Turidna itu marfu', kemudian ta'khudna didahului an, maka dia mansub atau keadaannya pada keadaan yang nasab. Tapi perhatikan lafadznya, turidna an ta'khudna. Ini nanti ada penjelasan insyaallah. Ini, apakah kalian ingin membawa syai'an akhara, sesuatu yang lain? Apakah kalian ingin membawa yang lainnya, barang-barang atau yang lainnya? Qalat al-banatu, qalatil banatu. Ganti, tafadhal, dijawab. Nuridu an na'khuda hadihil majalati wa hadihil majalata. هذه المجلات وهذا وهذا الكتاب وهذه الم وهذه ملابس نريد أن نأخذ هذه المجلات وهذا الكتاب وهذه الملابس. Kami ingin apa? Kami ingin mengambil, kami ingin membawa majalah ini, kitab ini, dan baju-baju ini. Malabis, jamak dari malbasun, pakaian atau baju. Kami ingin membawa majalah ini, sambil menunjukkan majalah. Wahadal kitab, kitab ini, sambil menunjukkan satu kitab. Wahadihil malabisa, dan baju-baju ini, sambil menunjukkan atau memperlihatkan baju-baju yang ada ini. Jadi maf'ul bih, isim-isim isyarah di sini menjadi maf'ul bihnya. Hadihi ataupun hadha dalam kalimat ini, ini sebagai maf'ul bih. Kemudian al-majallata, al-kitaba, al-malabisa sebagai apa? Sebagai badal dari isim-isim isyarah tersebut. Badal. Sehingga i'rabnya mengikuti i'rab, keadaan i'rab isim isyarah tersebut. Isim isyarah, ya, karena menjadi maf'ul bih, maka dia berada pada keadaan nasab, pada tempat atau kedudukan nasab. Nah, kalau lafadznya mabni, tapi mahal atau kedudukan nasab. Ya, sehingga apa? Pengikutnya, yakni badal, juga ikut nasab. Dan dia bisa berubah, berarti nasab atau menjadi mansub. Ya. Al-majalata, al-kitaba, al-malabisa. Ini. Yang semacam ini, ya, disebut badal. Ya. Artinya, yang ditunjuk atau makna dari hadihi itu sama dengan al-majallah. Atau hadha sama dengan al-kitaba. Ya, sama, sesuatu yang sama. Ya, berarti ini adalah badal. Ya, i'rabnya mengikuti. Ini. Qala Hamidun. Berikutnya. Arju. Arju. Alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya berharap bahwa kalian tidak membawa barang-barang ini semuanya. Alla, ini asalnya an bertemu dengan la. Ya, dan la di sini la an-nafiyah. Ya, la nafiyah, kalian tidak membawa. Alla ta'khudna. Ini. Saya berharap kalian tidak membawa hadhil asya'a, ya, barang-barang ini kullaha semuanya. Ya, kulla ini taukid, ya. Ini. Fa innal mustashfa la yasmahu bi dukhuli asya'a katsiratin. Karena sungguh mustashfa, rumah sakit itu, tidak mengizinkan. La yasmahu. Yasmahu, kemarin ada ya ungkapan untuk meminta izin dengan lafaz ini. Yasmahu, mengizinkan, memperkenankan, membolehkan. Bi dukhuli asya'a katsiratin. Masuknya banyak barang, asya'a katsiratin. Sesuatu-sesuatu yang banyak. Atau maksudnya banyak barang. Atau yang semisalnya. Ini, karena sungguh mustasyfa atau rumah sakit tidak membolehkan, ya, tidak mengizinkan, tidak memperkenankan, ya, masuknya barang-barang yang banyak, masuknya banyak barang. Ini ya. Berikutnya, Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin. Ya, di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulthum? Ya, tiga mu'annas, ya, jamak berarti ya, tiga sudah jamak, kemudian mu'annas perempuan semua di sini, kemudian kalimat sesudahnya untuk merujuk pada ketiga perempuan ini atau jamak mu'annas ini, a yuridna ayyadhabna ma'ana, apakah mereka, ya, fi'il mudhari' dengan huruf ya, huruf mudhara'ah dengan huruf ya. Ya, yuridna an yadhhabna, ya, berarti untuk ghaib, ya, jamak muannas, mereka, ya, para perempuan, ya, kalau yang tadi kan dengan ta, ya, turidna an ta'khudna dengan ta untuk khitab atau mukhatab, ya, jamak muannas, kalau yang ini untuk yang ghaib, ya, mereka, a yuridna ayadhhabna ma'ana, apakah mereka ingin pergi bersama kita? Qalat ihdal banati. Berkata, ihdal banati. Salah satu dari putri-putrinya. Mengatakan, menjawab. La adri aina hunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Khadijah, Aisyah, dan Ummu Kulthum tadi. Tiga perempuan atau jamak mu'annas ini, ya. Azunnu anna hunna ma raja'na minal madrasati. Saya azunnu, saya menyangka atau saya menduga, ya, bahwasanya mereka tidak kembali atau belum kembali dari sekolah. Ya, ma raja'na. Ya, ini fi'il madhi, raja', ya, raja'a untuk jamak mu'annas, ghaib menjadi raja'na. Manya nafiah, ma roja'na, tidak kembali atau belum kembali, belum pulang ya, dari sekolah. Qala Hamidun, Hamid berkata menjawab, hayya bina ya banatu, hayya bina, ayo kemari atau ayo lekas ya banatu, wahai putri-putriku. Ini ya, lafadznya ya banatu ya, tidak diidhofahkan pada ya mutakallim, bukan ya banati dengan adanya ya mutakallim tanpa ya, maka dibaca dengan dhammah mabni ya, dengan dhammah ya banatu. Tetapi secara makna tetap sama. Maksudnya apa? Ya banatu ya, wahai putri-putriku, secara makna tetap demikian. Ya, tapi lafadznya tidak disertai dengan ya mutakallim. Boleh demikian ya. Ini beberapa tadi contoh penggunaan fi'il mudhari' ya, dalam keadaan rafa' dan juga dalam keadaan nasab dengan beberapa bentuk fi'il mudhari'. Beberapa bentuk ya, fi'il mudhari' sesuai dengan penggunaannya untuk siapa? Ya, untuk jamak, kemudian untuk jamak mudzakkar ataukah jamak muannats, kemudian untuk mukhatab ataukah untuk ghaib, ya tadi sudah disebutkan ya, contoh-contohnya. Nanti pada tamarin insyaallah akan dipelajari satu persatu tentang fi'il-fi'il tersebut dalam keadaan mansub ya, dinasabkan dengan an. Ini. Jadi ini melanjutkan pembahasan pada daras yang sebelumnya, yang ke-17, yakni nasabnya fi'il mudhari'. Ya, kalau yang sebelumnya di situ fi'il mudhari' pada bentuk yang asal, artinya fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, keadaan huruf akhirnya itu asalnya berharakat dhammah. Ya, misalnya yadhhabu, tadhhabu, atau adhhabu, nadhhabu, atau yang semisalnya, kemudian dinasabkan ya, oleh an atau oleh lam ta'lil, maka dhammah yang akhir ya, pada fi'il mudhari' itu berubah menjadi fathah ketika ada nasib atau ada an atau lam ta'lil yang menasabkan fi'il mudhari'. Lantas pada bentuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah atau yang bersambung dengan wawu jama'ah atau yang bersambung dengan nun inas sebagaimana tadi ditunjukkan di sini ya, bagaimana keadaannya ketika nanti didahului atau dimasuki oleh an atau oleh kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari' yang lain. Ya, jadi kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nanti pada samarin insyaallah akan ditunjukkan, akan dibahas lebih rinci. Contohnya tadi sudah disebutkan. Ya, ini. Kita lanjutkan tamarin terkait dengan percakapan tadi ya. Awalan yang pertama, ajib adil as'ilatil atiyati. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Maza yuridul abna'u ayyashtaru minas suqi? Ayyashtaru. Maza yuridul abna'u ayyashtaru minas suqi? Apa yang anak-anak laki inginkan untuk mereka beli dari pasar? Apa? Yuriduna ay yashtaru aqlaman wa dafatira wa masatira. yuriduna, ya, diganti dengan dhamir al-abna pada soal tadi sebagai fa'il, ya, pada jawaban diganti dengan dhamir yang sesuai, yaitu dhamir wawu, sehingga fi'ilnya menjadi yuriduna, ya, tambahkan wawu kemudian nun, ya, karena marfu, ya, yuriduna. Kemudian ayyashtaru aqlaman wa dafatira wa masabira. Ini jawabannya. Kemudian soal yang kedua. Madza turidul banatu ayya'khudna li Salma? Apa yang anak-anak putri inginkan untuk mereka bawa pada Salma? Nah, di sini fa'ilnya mu'annas al-banatu, maka bentuk fi'il mudhari' yang di depan juga bentuk mu'annas, yakni huruf mudhari'ah dengan ta' ta'nits turidu. Ya, ingat fi'il yang ada di awal ini hanya dibedakan dari sisi jenis sesuai dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar yuridu dengan ya. Kalau fa'il mu'annas, fi'il juga mu'annas dengan ta' pada fi'il mudhari' menjadi turidu. Dan selalu bentuk yang mufrad, ya. Ini. Yuridul abna'u, turidul banatu. Nah, nanti pada jawaban, ketika diganti dengan dhamir, ya, baru disesuaikan. Tadi, yuriduna menggantikan yang al-abna' untuk jamak mudzakkar. Yang kedua, untuk jamak mu'anas, bagaimana? Fi'il mudhari', kemudian bersama dengan dhamir apa untuk jamak mu'anas? Dengan nun, nun inas, dhamir nun. Menjadi apa? Yuridna. Jadi pada jawaban, al-banat, ya, ini diganti dengan dhamir, yaitu dhamir nun untuk jamak mu'anas. Sehingga menjadi yuridna dengan ya. Ya, ini seperti dicontohkan di atasnya tadi, ya, yuridna. Kemudian an ya'khudna, ya, ini tetap ya'khudna, ada nunnya. Nah, itu nun itu dhamir sebagai fa'il, jadi harus tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Kalau nun dihilangkan nanti berubah maknanya, ya, berubah keadaan fa'ilnya. Ini jawabannya. Yuridna an ya'khudna apa tadi? Ya. Ulbatal halwa wa wal majallata wal kitaba wal malabisa. Mereka ingin membawa ulbatal halwa, ya, kotak permen tadi. Kemudian wal majalata, majalah, wal kitaba, wal malabisa. Ini. Nah, yang penting tadi, perubahan bentuk fiilnya, ya. Dari pertanyaan seperti itu, kemudian perhatikan bentuk fiilnya pada jawaban, ya, digantikan dengan dhamir, bagaimana tadi disebutkan, ya. Ini. Berikutnya, tamrin tanian yang kedua, sahih mayali. Ya, benarkan kalimat-kalimat berikut ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar, dalam percakapan tadi, ya. Baik. Awalan yang pertama, Aminatu bintu Hamidin. Aminah adalah putrinya Hamid. Yang benar, Aminatu zaujatu Hamidin. Aminah adalah istri dari Hamid. Seperti ini, ya. Baik. Tafadhal bikandi berikutnya. Turidu aminatu an tazura ukhtaha. Turidu aminatu an tazura jarotana. Jarota? Jarota. Ha. Jarotaha. Ya, bambernya ha, ya, untuk dia atau untuk ro'ih, karena berubah kedudukannya. Baik. Jadi turidu aminatu antazura jarotaha. Ini Aminah ingin mengunjungi tetangganya. Berikutnya. Kala hamidun li zau ya zata li zau jatihi li zau jatihi alzil il sili il sili. Langsung dibenarkan saja, tidak apa-apa. Yang benar il sili. Nah, di situ mindial azraqa. Ini keliru ya. Mindial azraqa. Yang benar apa? Irsili. Apa yang dicuci? Baju putih. Berarti apa? Irsili. Qami. Si. Al-abyadha irsili komisial abyadha. Seperti disebutkan tadi ya. Arju antasili komisial abyadha. Saya berharap kamu itu nanti mencuci baju putih saya. Nah, ini kan sama dengan ini, perintah. Ya, semacam perintah. Qala hamidun li zawjatihi irsili qamisi al-abyadha. Hamid berkata kepada istrinya, cucilah baju putihku ini. Ya, qamisi al-abyadha. Ini yang benar. Baik. Berikutnya. Yuridu abna'u ayyadhabu kirasuki ba'da sholati. Ya, yang benar ba'da sholati. Ya. Bukan qabla sholat, tapi ba'da sholati. Yuridul abna'u an yadhhabu ila suqi ba'da sholati. Ini anak-anak laki-laki ingin pergi ke pasar sesudah sholat. Berikutnya. Aradu yumala'u. Arada. Arada yumala'u abna'u. Zumala'ul abna'i. Zumala'ul abna'i. Mudhaf ilaih ya. Al-abna'i ini mudhaf ilaih dari zumala'u. Ayyadhabu ila ila yawmi ila yawmi ila ila mudhafi. Ila al-mudhafi. Al-yawm tidak perlu. Ila al-mudhafi. Ila al-mudhafi. Ya. Bukan hadiqatil hayawanat. Kebun binatang ya. Hadiqatil hayawanat ini kebun binatang. Yang benar apa? Ilal mudhafi, ke museum ya. Arada zumala'ul abna'i ayyadhabu ilal mudhafi. Jadi ini idhafah zumala'ul abna'i. Zumala'u mudhaf, al-abna'i mudhaf ilaih. Teman-temannya anak-anak laki-laki. Ini teman-teman milik anak-anak laki-laki. Berikutnya, yuridu hamidun ayyadhaba ila al-mustashfa. Apa? Ma'a? Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama siapa? Ma'a zawjatihi. Salah ya. Yang benar ma'a Banat. Ma'a banatihi. Ma'a banatihi, bersama putri-putrinya. Ya, tadi ucapan Hamid ya. Ya banati, wahai putri-putriku. Anal ana adhabu ilal mustashfa. Ya. Aturidna antadhabna ma'i. Apakah kalian ingin pergi bersama saya? Ya, tadi dia bersama putri-putrinya. Dan kalimat yang terakhir tadi, hayya bina ya banatu, ayo kemari wahai putri-putriku. Berangkat ke rumah sakit. Ini pergi ke rumah sakit. Ini, jadi yang benar ma'a banatihi. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga. Ini sekaligus penerapan lah dari contoh-contoh tadi ya, diterapkan pada kalimat-kalimat yang lain. Coba ada an, kemudian masuk pada kalimat tersebut atau pada fi'il-fi'il mubarak yang disebutkan di sini ya. Tentunya apa? Akan ada perubahan pada fi'il-fi'il mubarak tersebut ketika sudah didahului atau dimasuki oleh an. Ya. Yas'alul mudarisu. Ya, soalnya tamrin ketiga. Yas'alul mudarisu. Mudaris bertanya. Kullan minatullabi. Pada masing-masing siswa, pada setiap siswa. Hadas su'ala. Ya, pertanyaan ini. Ya, mudaris menanyakan pertanyaan ini pada masing-masing siswa, pada setiap siswa. Pertanyaannya apa? Madza yuridu ha'ula'i thullabu? Ya. Madza yuridu ha'ula'i thullabu? Apa yang siswa-siswa ini inginkan? Apa yang diinginkan oleh siswa-siswa ini? Apa yang siswa-siswa ini inginkan? Pertanyaannya. Kemudian wa yujibu thalibu. Siswa yang ditanya, kan tadi mudaris bertanya pada setiap siswa ya. Nah, siswa yang ditanya, setiap siswa yang ditanya, dia menjawab wa yaqulu, sambil mengatakan apa? Haula'i, jawaban dari pertanyaan tadi ya. Haula'i yuriduna an apa? Kaza wa kaza. Ya, mereka ingin ini dan itu. Ingin begini dan begitu. Lantas bagaimana? Jawabannya mukhtaron minal jumalil atiyati, dengan memilih dari kalimat-kalimat berikut ini. Ya, jadi sudah disediakan jawabannya. Tinggal memasukkan dalam kalimat jawaban yang asal tadi. Haula'i yuriduna an kaza wa kaza. Ini masukkan di sini. Kalimat-kalimat yang sesudahnya itu menjadi jawaban dari pertanyaan tadi dengan kalimat yang seperti itu. Dan tentunya ingat, perhatikan tadi di situ ada an, kemudian kalimat jawabannya tadi berupa fi'il mudhari', diawali oleh fi'il mudhari'. Jadi nanti ada an yang masuk, yang bertemu dengan fi'il mudhari' tersebut. Apa yang terjadi? Sebagaimana tadi ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi, dalam hiwar, dalam percakapan tadi. Ya. Contoh. Dari jawaban yang pertama atau kalimat yang pertama, asalnya yadhabuna ilal mal'abi. Ya, fi'ilnya pada kalimat ini. Yadhabuna ilal mal'abi. Mereka pergi ke lapangan. Nah, kemudian ini menjadi jawaban tadi dari kalimat sebelumnya tadi. Haula'i yuriduna an yadhabu. Nah, menjadi seperti ini. An yadhabu ilal mal'abi. Ya, ketika an itu masuk mendahului fi'il mudhari' ini, maka huruf nun yang akhir pada fi'il mudhari' itu menjadi hilang. Ya. Huruf nun yang akhir pada fi'il mudhari' ini menjadi hilang. Dari asalnya yadhabuna menjadi an yadhabu. Jadi an mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Yang asalnya ada huruf nun menjadi tidak ada huruf nun. Yadhabuna menjadi an yadhabu. Ini. Dari sisi i'rab bagaimana? Yadhabuna itu marfu', ya, dengan tanda huruf nun yang akhir tersebut. Ya, jadi nun yang akhir pada yadhabuna ini sebagai tanda rofa'nya, karena fi'il mudhari' ini marfu'. Kemudian ketika sudah dimasuki an, didahului oleh an, maka keadaannya berubah, yakni dengan apa? Dengan hilangnya nun tersebut. Sehingga hilangnya nun tersebut, nun yang di akhir tersebut, ini menjadi tanda nasabnya fi'il mudhari' ini. Kenapa dia nasab? Karena fi'il mudhari' ini didahului oleh an. Jadi fi'il mudhari' itu menjadi mansub atau nasab. dengan tanda apa? Dengan tanda tadi, menghilangkan huruf nun yang akhir. Satu contoh lagi yang kedua. Haula'i yuriduna an yaskunu fi mahajil jami'ati. Asalnya yaskununa menjadi an yaskunu. Mereka ingin tinggal di asrama-asrama kampus. Ini ya. Tafadhal, berikutnya dilanjutkan. Langsung saja haula'i langsung dimasukkan. Ya, itu haula'i dibaca dulu. Haula'i yuriduna ayyajlisu fi shaffil awwali. Ya. Haula'i yuriduna an yajlisu fi shaffil awwali. Mereka ingin duduk di shaff, di barisan depan, barisan pertama. Ini an yajlisu, ini perubahannya. Berikutnya. Haula'i yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissatil niyati. Ya, haula'i yuriduna ay an. Ya, supaya jelas dibaca masing-masing dulu. An yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissatis taniyati. Mereka ingin kembali ke asrama-asramanya sesudah hissatis taniyah, sesudah jam pelajaran yang kedua. Ini an yarji'u. Berikutnya. Haulari yuridu yuriduna an yaqra'u nawafidah. An ya yuriduna an yaftahu an-nawafidah. An yaftahun nawafidah. Ini an yaftahu. Ya, mereka ingin membuka jendela-jendela itu. Ya. Berikutnya. Haula'i yuriduna ay ya'khudu hadhihi majalati ila buyutihim. Ya, buyutihim. Yuriduna an ya'khudu, ya, an ya'khudu hadhihi majalata ila buyutihim. Ini an ya'khudu. Mereka ingin mengambil atau membawa majalah ini ke rumah-rumah mereka. Berikutnya. Haula'i yuriduna ayyahilu wajhahum. Wujuhahum. Ya. Yuriduna an yaghsilu wujuhahum. An yaghsilu wujuhahum. Ya. Mereka ingin membasuh wajah-wajah. Ya, membasuh wajah-wajah mereka. Berikutnya. Haula'i yuriduna an yadribu nani. Ya, asalnya yadribu nani. Lalu ada an, nunnya dihilangkan. Nun yang mana? Nun yang sesudah wawu. Yadribuni. Ya, yadribuni. Jadi yang dihilangkan nun yang akhir itu yang sesudah wawu. Nah, kemudian di sini karena bersambung dengan ya mutakalim, maka ada tambahan nun yang lain. Nah, tambahan nun yang lain ini terkait dengan ya mutakalim dan dia tidak hilang, tetap ada. Jadi yang dihilangkan nun yang akhir itu yang sesudah wawu. Jadi yadribunani. Nah, yang na yang di fathah yang sudah wawu itu yang dihilangkan. Adapun nun yang bersambung dengan ya mutakalim, dia kaitannya dengan ya mutakalim tersebut tetap ada, tidak hilang. Sehingga asalnya yadribu nami menjadi an yadribu ni. Ini. Ya, ini an yadribu ni. Mereka ingin apa? Memukul saya. Ini. Berikutnya. Haulai yuriduna yaqra'u al-Qur'ana. Ya, yuriduna an yaqra'u al-Qur'ana. Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Berikutnya. Haulai yuriduna ay yadkhulu al-maktabati. Ya, yuriduna haulai yuriduna an yadkhulu al-maktabata. An yadkhulu al-maktabata. Ya, mereka ingin masuk perpustakaan. Berikutnya. Haulai yuriduna ayyakulu laka syai'an. Ya. An yakulu laka syai'an. Ya. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepada. Ya, mereka ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ini an yakulu laka syai'an. Berikutnya. Haulai yuriduna an yas alu laka. An apa tadi? Nunnya dihilangkan yang sesudah wawu kemudian bersambung dengan bomber kaf sebagai maf'ul bih, maka apa? Bomber kaf tetap ada, yang dihilangkan hanya nunnya saja tadi yang sesudah wawu, menjadi apa? Yas'aluka. Iya. Su'ala. Ini ya, yas'alunaka asalnya kemudian dimasuki an menjadi an yas'aluka. Jadi yang dihilangkan tadi nun yang akhir, yaitu yang sesudah wawu. Adapun ketika sesudahnya bersambung dengan bomir lain, ya maka bomir yang lain tetap ada, tidak hilang. Ini an yas'aluka. Mereka ingin bertanya soalmu. Mereka ingin bertanya satu pertanyaan kepadamu. Mereka ingin bertanya kepadamu tentang satu pertanyaan. Berikutnya. Haulai yuriduna an yakulu. Ya, yuriduna an yakulu. Mereka ingin makan. Mereka ingin makan. Berikutnya. Haulai yuriduna ayyashrabu al-qahwata. Ya, an yashrabu al-qahwata. Mereka ingin minum kopi. Ya, mereka ingin minum kopi. Yang terakhir, haulai yuriduna an yazuru al-mudira. An yazurul mudira. Mereka ingin mengunjungi mudir kepala sekolah. Ini. Jadi ini pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir wawu untuk jamak mudzakkar, ya, kemudian bersambung dengan nun, dan nun disitu sebagai alamatu raf'i, sebagai tanda rafa'. Ini dulu sudah pernah dipelajari ya pada daras yang ke-13 atau yang sebelumnya, nanti bisa dimurojaah kembali. Jadi pada fi'il mudhari' yang ini, yang seperti ini, yang bersambung dengan wawu kemudian nun, maka ketika kemudian didahului atau dimasuki oleh an atau oleh nawasib, ya, kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari' yang lain, seperti kemarin ada lam ta'lil, ya, maka fi'il mudhari' tersebut mengalami perubahan, yakni dengan hilangnya nun yang akhir. Ya, ketika ada an atau lam ta'lil atau yang menasabkan yang lain, maka nun yang akhir itu menjadi hilang. Dan ini hilangnya nun yang hilangnya huruf nun yang akhir ini menjadi tanda nasabnya, tanda keadaan fi'il mudhari' tersebut mansub. Ini jadi tandanya dengan hilangnya huruf yang asalnya ada menjadi tidak ada. Ini menjadi tanda nasabnya fi'il mudhari' ini dengan menghilangkan huruf nun ini. Ya, jadi kalau yang kemarin pada fi'il mudhari' yang kemarin itu tanda nasab dengan fathah yang asalnya dhammah ya menjadi fathah. Adapun pada fi'il mudhari' yang semacam ini yang ada tambahan nun yang akhir, maka tanda nasabnya itu dengan menghilangkan nun tersebut. Ini dulu pada tamrin ketiga ini, dan masih ada beberapa pembahasan terkait dengan ini dan bisa diperhatikan, dilihat ya, dipelajari dulu pada tamrin yang berikutnya, tamrin yang keempat. Ini lebih jelas ditunjukkan masing-masingnya satu persatu keadaan ataupun bentuk-bentuk fi'il mudhara' tersebut, yang asalnya rofa' atau marfo' berubah menjadi nasab atau mansub, dan perhatikan tanda-tandanya, yakni keadaan akhir dari masing-masing fi'il tersebut, baik yang rofa' maupun yang nasab, sehingga bisa mengetahui tandanya ataupun perubahannya. Yang sebelumnya dhammah menjadi fathah, sebelumnya ada huruf nun menjadi hilang huruf nun tersebut, dan masih ada satu lagi nanti bisa dilihat, dipelajari terlebih dahulu. Adapun pembahasan nanti insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Baik, ini bisa dibaca, dipelajari dulu sampai akhir pelajaran ini, sampai tamrin yang ke-7 ya. Tafadhol, dibaca, dipelajari, mungkin soal-soal juga bisa dikerjakan ya. Nanti pembahasan kita lanjutkan yang akan datang insya Allah. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Itu yang sarapan yang kataan Abna'i Aradu ayyadhabu liyawma ila mut'afi. Ini? Itu Aradu bukan Narodu ya? Ini fi'il maudhi. Aradu ini fi'il maudhi, bukan mudhari. Dan huruf hamzah di awal itu huruf tambahan pada fi'il maudhi tersebut. Ini bukan huruf mudhara'ah. Ya. Jadi ini fi'il maudhi, bukan mudhara'. Mereka ingin ya. Bukan kami ingin atau bukan saya ingin, tetapi mereka ingin. Ini bentuk mudhara'. Ini. Ini bentuk maudhi, alaku minkum ya. Aradu ini bentuk fi'il maudhi. Mudhara'nya apa? Yuriduna. Nah, pada muridnya tampak ini dengan ya. Yuriduna. Nanti ada beberapa pelajaran mendatang insya Allah bentuk fi'il maudhi yang semacam ini akan dipelajari. Ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.